Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabinasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah azza wajalla. Pertemuan terakhir kita membahas tentang buah manis mengimani nama Allah Al-Khaliq. Kita baru membahas berapa poin? 3 poin. Masih ingat apa poin yang pertama? Beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua? Menumbuhkan kecintaan sempurna kepada sinten? Kepada Allah. Yang ketiga, membuahkan keimanan terhadap sifat-sifat Allah yang lainnya. Malam hari ini kita akan membahas kelanjutan dari buah manis mengimani nama Allah Al-Khaliq. Kita masuk ke poin yang keempat. Silakan yang punya buku dibuka halaman 27. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif asy-syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayl hafizallahu taala. Rabi'an, al-iman bismihil Khaliq يستلزم قبول شرعه والحكم به والتحاكم إليه وعدم الرضا بغيره بديلا، لأنه الشرع الصادر عن الخالق الحكيم العليم بخلقه ونوازعهم ومصالحهم، فكان أحسن الشرع وأكمله وأصلحه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Yang keempat, kalau kita sudah mengimani nama Al-Khaliq, maka buahnya adalah mendorong kita untuk menerima aturan Allah. Apa yang keempat? Mendorong kita untuk menerima aturan Allah. Apa hubungannya dengan nama Al-Khaliq? Kita akan baca terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh penulis kitab ini. Rabi'an, poin yang keempat. Al-imanu bismihil khaliq, keimanan kita dengan nama Allah Al-Khaliq. Apa Al-Khaliq? Yang maha pencipta. Yastalzimu qabula syar'ihi, mengharuskan kita untuk menerima aturan Allah, syariat Allah. Wal hukma bihi, berhukum menggunakan aturan Allah. Wattahakuma ilaihi, kalau ada masalah yang dijadikan sebagai ukuran, sebagai timbangan adalah aturan Allah. wa adama ridha bi ghairihi badila. Dan kita tidak boleh menerima ganti dari aturan tersebut. Kalau sudah ada aturan Allah, ngapain pakai aturan manusia? Kenapa demikian? Li'annahu syar'u sadiru anil khaliqil hakim. Karena aturan agama itu adalah aturan yang bersumber dari Al-Khaliq. Apa tadi Al-Khaliq? Dari yang maha pencipta. Al-Hakim yang maha bijaksana. Kalau aturannya dari yang maha bijaksana, pasti aturannya juga bijaksana. Kalau manusia, bijaksana dan bijak sini. Tergantung apa? Tergantung kepentingan. Makanya banyak pasal-pasal karet. Ngertos pasal karet? Bisa dimanfaatkan sesuai dengan keinginan. Kalau Allah Azza wa Jalla, aturannya pasti bijaksana. Karena Allah maha bijaksana. Maka aturannya pun juga pasti bijaksana. Keistimewaan yang lain apa? Al-alimi bi khalqihi. Karena aturan tersebut, yang bikin adalah yang maha mengetahui tentang makhluknya. Yang maha mengetahui tentang makhluknya. Aturan itu akan semakin cocok dan mudah diterapkan manakala aturan itu sesuai dengan siapa yang akan mengikuti aturan tersebut. Saya kasih contoh. Ketika jenengan jadi guru TK. Guru apa? TK. Berarti yang akan jenengan hadapi anak-anak usia TK. TK usianya berapa? 5 tahun. 6 tahun TK bukan? Iya, 5, 6 tahun. Jenengan disuruh bikin aturan untuk anak usia berapa? 5 dan 6 tahun. Apa kira-kira aturan jenengan itu akan mudah diterapkan ketika jenengan cuma copy paste? Apa copy paste? Kopas. Nyontoh aturan buat mahasiswa S1. Cocok nama betul? Enggak cocok. Karena aturan yang jenengan datangkan itu tidak sesuai dengan apa yang akan jenengan hadapi. Nah sekarang saya tanya. Aturan yang Allah bikin ada dalam Al-Quran. Ada dalam napa? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah bikin dalam tanda kutip aturan tersebut, Allah tahu enggak bahwa yang akan mempraktekkan itu adalah manusia? Tahu atau tidak? Tahu. Dan Allah Azza wa Jalla tahu persis karakternya manusia. Wa nawazi'ihim wa masalihihim. Dan Allah tahu persis kecenderungan manusia. Dan apa yang terbaik untuk manusia. Saya kasih contoh. Manusia itu punya tabiat perlu ditakut-takuti dan perlu diiming-imingi. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kowe nggo bocah cilik apa nggo wong tua? Heh? Bocah cilik toh? Orang tua pun butuh diiming-imingi, butuh ditakut-takuti. Ya atau tidak? Iya. Itu bukan hanya untuk anak TK, bukan hanya untuk anak SD. Yang sudah dewasa pun juga yang namanya manusia perlu ditakut-takuti, perlu diiming-imingi. Contoh nih, Mungkin ada sebagian yang belum bisa menerima. Nyung tubuh bocah cilik, ya oke. Sekarang kita ajak jenengan untuk berpikir. Perusahaan. Pasti ada apanya? Ada karyawannya. Kalau seandainya di sebuah perusahaan itu tidak ada punishment. Apa punishment? Tidak ada hukuman. Mangkat orang mangkat, gajine pada bae. Mangkat telat ya semono, ora telat ya semono. Enggak ada ancaman. Kira-kira mangkatnya jam berapa? Ora mangkat. Udu mangkat jam berapa? Ora mangkat. Betul? Betul ngopo mangkat wong? Mangkat ora mangkat? Digaji. Manusia itu punya kecenderungan seperti itu. Kemudian manusia itu punya kecenderungan untuk perlu diiming-imingi. Makanya di dalam perusahaan selain ada punishment, ada apa? Reward. Ada reward. Ada bonus. Untuk karyawan teladan. Bagi mereka yang pekerjaannya bagus, dedikasinya tinggi, akan dikasih reward. Seandainya di perusahaan itu tidak ada rewardnya, temenan kerjanya yang ngono, ora temenan ya ngono, sama saja. Kira-kira pada temenan apa ora? Some. Saya capek-capek kayak gini, ternyata juga enggak ada bonus sama sekali. Mendingan kerjanya biasa-biasa saja. Itu tadi karyawan itu bocah cilik apa bocah gede? Dewasa. Maka jangan kaget seandainya di Al-Quran itu ada surga, ada neraka. Ada cerita tentang surga, ada cerita tentang neraka. Surga itu untuk ngiming-ngimingi. Neraka untuk nakut-nakuti. Memang kita itu manusia yang punya kecenderungan perlu ditakut-takuti dan perlu diiming-imingi. Sehingga Allah bikin ada aturan. Orang yang beriman, beramal soleh, dijanjikan surga. Orang yang enggan bermaksiat, diancam dengan. Orang yang enggan beribadah, suka berbuat maksiat, diancam dengan neraka. Itu aturan Allah. Yang bikin itu Allah. Dan Allah ketika bikin aturan, sudah disesuaikan dengan tabiat dan kecenderungan sinten manusia. Makanya ketika kita meyakini Al-Khaliq, Allah Sang Pencipta, maka kita akan terdorong untuk menerima semua aturan Allah. Karena kita yakin bahwa aturan Allah itu sudah disesuaikan dengan tabiat, karakter, kecenderungan kita sebagai manusia. Dan tidak ada aturan Allah yang tujuannya untuk mengada-ada atau mempersulit manusia. Tidak ada. Pasti aturan Allah untuk kebaikan kita. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157. Surat apa? Al-A'raf ayat 157. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa yuhillu lahumut tayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'if. Allah menghalalkan, Rasulullah SAW dengan perintah Allah menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang buruk-buruk. Berarti yang diharamkan oleh Allah mesti buruk dan berbahaya. Mesti. Contohnya wedang ciu. Contohnya wedang ciu. Miras, minuman keras. Kenapa diharamkan oleh Allah? Karena berbahaya. Apa bahayanya? Menghilangkan kewarasan. Coba perhatikan orang yang sedang mabuk, waras apa orang? Tidak. Ngomongnya ora genah, perbuatannya ora genah, mikirnya ora genah, apa-apanya ora genah, rusak. Tapi kan nanti kalau sudah sadar kan jadi kembali lagi, iya. Tapi kan jadi ketagihan. Makanya orang yang sudah terlanjur kecanduan obat-obatan terlarang, gampang atau susah melepaskan diri? Susah. Jere sing wis tahu. Ya, jangan tanya saya, alhamdulillah mudah-mudahan kita enggak. Ya. Kata orang yang sudah pernah, susahnya minta ampun. Bahkan saking kecanduannya, ada di antara mereka yang sampai minum darahnya sendiri. Jadi cara bandar narkoba menjerat korban-korban narkoba itu dikasih pertama gratis. Atau dikasih dengan harga murah. Nanti kalau sudah mencoba kemudian merasakan kenikmatan fly. Fly siapa? Mabur. Masalah kabehan apa? Hilang. Ya, jere. Ya. Aja pengin. Masalah katanya semuanya hilang. Ketika dia sudah merasakan seperti itu, kan dia pengin lagi. Begitu pengin lagi, dia bikin harga yang mahal, semahal-mahal. Akhirnya, dia akan menjual apa yang dia miliki. Kendaraannya dia jual. Bahkan sampai rumahnya dia jual. Dan kalau sudah tidak ada yang bisa dijual lagi, kehormatannya dia jual. Rela. Kehormatannya dinikmati oleh laki-laki yang bukan apa-apanya, cuma untuk dapat obat-obatan terlarang. Ketika sudah tidak ada yang bisa dijual lagi, apa yang dia lakukan? Dia ambil pisau, kemudian dia sobek kulitnya. Keluar darahnya, dia minum darahnya sendiri. Kenapa? Karena di darahnya itu ada narkobanya. Jadi kan wis dadi apa? Dracula. Ya. Makanya diharamkan oleh Allah. Segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu pasti buruk, berefek negatif seandainya ditabrak oleh manusia, pasti. Makanya ketika kita membaca aturan Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, ini enggak boleh, ini haram, ini halal. Jangan kemudian mengatakan apa-apa rohulih. Apa-apa haram. Mereka penak ngaji nengkana. Apa-apa haram. Yura apa-apa haram. Yang haram kan cuma sebagian. Ya tapi kan saya tanya ini hukumnya apa haram. Ini hukumnya haram. Lohong sih ditakonakan kabehan haram. Masa nyongkon jawab halal. Ya orang mungkin. Coba tanyanya yang halal. Jangan suatu saat tanya, Ustaz, sate ayam apa? Lah gue terjawab halal. Wong takon sesuatu yang haram, ya kudu dijawab apa? Haram. Ustaz itu bukan menyenangkan semua pihak. Ulama itu kewajibannya menjelaskan apa yang digariskan oleh Allah. Bukan mengikuti keumuman orang. Kalau Allah Azza wa Jalla menjelaskan wanita harus pakai jilbab, hukumnya apa? Wajib. Ya jelaskan. Wajib. walaupun anaknya ora kudungan. Jangan kemudian karena anaknya enggak kudungan terus merubah hukum kudung jadi apa? Ora wajib, ora oleh kaya kowe. Enggak boleh. Jenengan ditanya tentang rokok, hukumnya apa? Jenengan isi udut. Jangan kemudian kebiasaan kita merubah hukum. Ya. Yang aslinya tidak boleh terus jadi nopo? Boleh, enggak boleh seperti itu. Kita punya kekurangan, iya, saya punya kekurangan. Ustaz, hukumnya rokok apa? Haram. Jadi ustaz yang ngerokok, ya, ya pokoknya haram lah. Itu lebih baik daripada jenengan merubah hukum. Karena dirinya belum bisa nopo? Mengamalkan, meninggalkan rokok. Kok dirinya? Aku orang ngerokok. Ya. Apa yang diharamkan oleh Allah pasti berdampak negatif. Allah Azza wa Jalla wajibkan para wanita untuk pakai jilbab. Itu untuk kebaikan siapa? Untuk kebaikan wanita tersebut. Saya merasa heran dengan sebagian orang di zaman ini. Jenengan memperhatikan atau tidak? Yang usia jenengan sudah 40 tahun ke atas. Jenengan perhatikan atau tidak? Di zaman ini ada fenomena yang tidak ada di zaman 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Apa itu? Fenomena banyaknya muslimah yang memakai jilbab. Jenengan yang usianya 40 tahun ke atas, jenengan merasakan itu atau tidak? Iya atau tidak? Iya. 30 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, itu guru ya, di sekolahan yang pakai jilbab bisa dihitung dengan jari. Bahkan kadang-kadang guru agama tok. Sehingga ibu saya rahimahullah bukan guru agama. Tapi beliau sudah pakai kerudung, bukan pakai jilbab saat itu. Pakai apa? Kerudung. Nah, kerudung itu kan yang cuma di apa? Ditaruh kayak gini. Dulu 30 tahun yang lalu. Itu setiap kumpulan guru itu pasti, "Oh, itu di sana kumpulan guru agama." Loh, saya bukan guru agama. Bahkan beliau pernah dipanggil oleh penilik, disuruh untuk nyopot jilbabnya, kudungnya. Ibu diharapkan untuk seperti yang lainnya. Enggak usah apa? Enggak usah tampil beda. Yang lainnya enggak pakai kerudung, ibu enggak usah pakai kerudung. Ikut saja yang lainnya. Oh, enggak bisa, Pak. Ini prinsip saya. Tegas beliau. Ini prinsip harus saya pertahankan. Padahal saat itu baru pakai apa? Kerudung. Coba sekarang jenengan perhatikan. Kalau dulu orang yang pakai jilbab bisa dihitung dengan orang yang pakai jilbab bisa dihitung dengan jari. Kalau sekarang kebalikannya. Rata-rata guru di sekolahan pakai kerudung, pakai jilbab. Bahkan bukan pakai kerudung, pakai jilbab. Walaupun mungkin jilbabnya masih kecil. Masih pendek jilbabnya. Dan kalau ketemu dengan guru yang enggak pakai kerudung. Ini guru perempuan ya. Kalau jenengan ketemu sama guru yang enggak pakai kerudung kumpulan. Ini kayaknya itu wong Islam. Iya kan? Berarti ini fenomena yang membahagiakan atau menyedihkan? Membahagiakan. Bahkan sekarang levelnya mulai naik lagi. Bukan hanya jilbab kecil, mulai pakai jilbab besar. Dari kampung-kampung sudah banyak orang pakai jilbab besar. Dan kelihatannya lama-lama cadar. Lama-lama apa? Cadar. Sekarang orang pakai cadar sudah tidak terlalu apa? Asing. Dulu, waduh, masya Allah. Saya mengalami masa-masa nemeni kakak pakai cadar pertama kali dulu. Di pinggir jalan itu, anak pengamen ujuk-ujuk lagu ini Ninja Hattori. Langsung ganti apa? Lagu. Sekarang sudah masya Allah, biasa orang pakai cadar. Bahkan public figure, ya, selebriti yang pada apa? Pada hijrah, pada tobat, mereka sudah berani untuk pakai apa? Cadar. Ya. Setelah awalnya jilbab lebar. Buat orang-orang yang beriman, perkembangan ini membahagiakan. Tapi ada yang terusik dengan perkembangan membahagiakan tersebut. Sehingga mengolok-olok jilbab besar. Mengolok-olok orang pakai apa? Cadar. Kemudian dimunculkan pendapat-pendapat nyeleneh. Kalau yang kita jadikan sebagai panutan, setiap tokoh, setiap public figure, itu kita jadikan panutan dalam kehidupan kita, bubar. Karena mereka bisa benar, bisa salah. Yang tidak mungkin salah itu siapa? Allah Azza wa Jal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahyu yang beliau bawa, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayat Al-Quran. Ini buah yang keberapa? Buah yang keempat. Yang kelima. Khamisan. الإيمان بأنه سبحانه الخالق كل شيء يقتضي الإقرار بعلم الخالق سبحانه بجزئيات خلقه كلها صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها. Yang kelima, keimanan kita dengan nama Al-Khaliq akan membuat kita semakin yakin dengan kesempurnaan ilmu Allah. Saya ulangi, akan membuat kita semakin yakin dengan kesempurnaan ilmu Allah. Di sini penulis mengatakan al-imanu bi annahu subhanahu al-khaliqu kulla syai'in. Keimanan kita bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Yaqtadi al-iqrara bi'ilmi al-khaliqi subhanah. Mengharuskan kita untuk meyakini ilmu Allah subhanahu wa ta'ala bijuz'iyati khalqihi kulliha. Membuat kita harus meyakini ilmu Allah tentang detil makhluknya semuanya. Saghiriha wa kabiriha. Baik makhluk yang kecil maupun makhluk yang besar. Daqiqiha wa jaliliha. Ya, yang lembut-lembut maupun yang gede-gede yang kelihatan. Jadi ketika kita meyakini nama Allah Al-Khaliq, maka akan muncul keyakinan kita tentang luasnya ilmu Allah. Karena apa? Karena tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu kalau tidak tahu sesuatu tersebut. Tidak mungkin. Bahkan ilmu Allah tentang makhluknya lebih detil dibandingkan ilmu makhluk itu tentang dirinya sendiri. Saya ulangi. Apa? Ilmu Allah tentang makhluknya lebih detil, lebih dalam dibandingkan ilmu makhluk itu tentang dirinya sendiri. Saya kasih sampel manusia. Jenengan manusia itu bukan? Manusia, alhamdulillah. Kita sebagai manusia, tahu enggak tentang diri kita? Tahu atau tidak? Tahu, tapi tidak terlalu detail. Contoh, jenengan tahu enggak usus jenengan panjangnya berapa? Tahu atau tidak? Enggak tahu. Jenengan pakai usus sudah berapa lama? Sejak lahir. Sebelum lahir sudah pakai usus. Selama 60 tahun kita pakai usus, enggak tahu ukurannya. Itu baru ditanya ukurannya. Belum kita ditanya warnanya apa. Kondisi dalemannya, dinding ususnya seperti apa. Sehat apa akeh penyakitnya. Kalau Allah tahu enggak? Tahu, detil Allah tahu. Bukan hanya ukuran usus kita, kesehatan usus kita Allah tahu. Kapan usus itu akan berhenti bekerja alias mati, Allah tahu. Jadi Allah Azza wa Jalla ketika menciptakan sesuatu, pasti Allah tahu tentang sesuatu yang dia ciptakan. Dan tahunya itu bukan secara global, tapi tahunya secara apa? Detil, sedetil-detilnya. Sampai banyak yang kita tidak tahu, Allah pasti tahu. Ya. Ini kita baru ngomongin apa? Usus. Belum kita ngomongin sesuatu yang abstrak. Kalau usus itu kan bisa diraba. Kalau abstrak itu contohnya apa? Perasaan. Kadang-kadang kita itu susah untuk mengungkapkan apa? Perasaan kita. Saya tanya sama jenengan. Anak jenengan ada 4. Apa perasaan sayang jenengan ke 4 anak itu sama? Sama atau tidak? Tidak. Itu enggak bisa dipaksain. Jenengan punya istri 2 misalnya. Misalnya. Aja seneng disit. Gak bisa kita samakan perasaan. Perasaan itu gak bisa. Yang namanya apa? Perasaan cinta itu gak bisa disamakan. Makanya tidak wajib adil dalam hal perasaan. Karena itu di luar kemampuan kita. Di luar kontrol kita. Yang wajib adil itu apa? Duit. Apalagi? Klambi, apa maning? Nginep. Ya, sewengi-sewengi. Aja sewengi, telung wengi. Itu bisa adil atau tidak? Bisa. Tempat tinggal, perhiasan, kendaraan. Itu bisa adil itu. Karena memang di bawah kontrol kita. Tapi perasaan, enggak. Sampai kadang-kadang kita bingung, kenapa ya kok saya lebih sayang kepada si A. Istri pertama maksudnya. Bukan istri kedua. Kalau istri kedua lebih sayang wajar. Lebih apa? Enom, lebih ayu. Ya wajar. Tapi kenapa ya istri saya yang kedua lebih cantik. Tetap saya lebih sayang kepada istri yang pertama. Susah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Kita tuh gak tahu perasaan kita. Kalau Allah tahu persis. Ini yang keberapa ini? Kelima. Yang keenam. سادسا تعظيم الله عز وجل وتكبيره وإجلاله وذلك عند معاينة مخلوقاته العظيمة في الآفاق والأنفس لأن عظمة هذه المخلوقات ودقتها وانتظامها يدل على عظمة خالقها وإتقانه. Yang keenam mendorong kita untuk selalu mengagungkan Allah. Apa yang keenam? Mendorong kita untuk selalu mengagungkan Allah. Kata penulis kitab ini, sadisan, poin yang keenam, ta'zimullah wa takbiruhu wa ijlaluhu. Ketika kita meyakini nama Al-Khaliq, maka kita akan semakin mengagungkan Allah, menghormati Allah. Wa dzalika, kenapa? Inda muayyanati makhlukatihil azimati fil afaqi wal anfus. Kita akan terdorong untuk mengagungkan Allah manakala kita melihat makhluk-makhluk Allah yang gede-gede. Li'anna 'azamata hadhihi al-makhluqat, karena besarnya makhluk ini, wa diqqataha, dan detailnya makhluk ini, wa intizamaha, dan rapinya makhluk tersebut, yadullu 'ala 'azamati khaliqiha wa itqanihi, menunjukkan betapa agungnya, betapa besarnya sang pencipta. Besarnya makhluk menunjukkan besarnya khalik. Agungnya makhluk menunjukkan agungnya apa? Khalik. Kadang-kadang kita takjub ya. Ketika melihat gunung yang sangat apa? Besar, sangat kokoh. Harusnya ketika kita takjub dengan besarnya gunung, harusnya kita tuh lebih takjub dengan yang menciptakan gunung. Cinta niku. Allah, karena Allah pasti lebih besar. Ketika kita membaca tentang ukuran bumi, diameternya sekian, beratnya sekian, kemudian kita baca planet yang lain yang lebih besar, kita berdecak kagum. Boleh atau tidak? Boleh, tidak apa-apa. Tapi harusnya jangan berhenti di situ. Seharusnya kita lebih kagum lagi dengan yang menciptakan bumi tersebut. Yaitu sinten? Allah Azza wa Jalla. Terakhir, yang ketujuh. Sabian al-imanu bi'uluhi subhanahu wa ala khalqihi wa mubayanatihi lahum. Fal-khaliqu subhanahu ba'inun anil makhluqi bidatihi wa sifatih. Fal-attihada wa la hulula wa la mumazajah. Ta'ala Allahu an dhalika aluwan kabira. Yang ketujuh, dengan meyakini nama al-khaliq akan membuat kita beriman. Akan membuat kita beriman bahwa Allah itu tinggi, bahwa Allah itu maha tinggi dan terpisah dari para makhluknya, dan terpisah dari para makhluknya. Saya ulangi yang ketujuh, dengan kita mengimani nama Al-Khaliq maka akan membuat kita beriman bahwa Allah itu maha tinggi dan terpisah dari para makhluknya. Kata penulis di sini sabian poin yang ketujuh, al-imanu bi'uluwihi subhanah ala khalqihi. Ketika kita meyakini nama Al-Khaliq maka kita akan mengimani tentang tingginya siapa? Allah di atas makhluknya. Wa mubayanatihi lahum, dan terpisahnya Allah dari makhluknya. Fal-khaliqu subhanah ba'inun anil makhluk. Namanya pencipta itu pasti terpisah dari makhluk ciptaannya. Bidzatihi wa sifatihi. Zatnya terpisah, sifatnya juga terpisah. Falatihada wala hulula wala mumazajah. Tidak mungkin Allah itu bercampur manunggaling kawulo gusti. Itu enggak mungkin. Itu keyakinan. Keyakinan siapa? Syekh Siti Jenar. Manunggaling kawulo gusti. Apa maksudnya manunggaling kawulo gusti? Menyatu. Kita itu menyatu dengan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Allah adalah kita, kita adalah Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Itu jelas pemahaman yang batil dari tinjauan Al-Quran dan dari tinjauan logika. Itu adalah pemahaman yang keliru dipandang dari seluruh tinjauan. Mau ditinjau dari Al-Quran dan hadis jelas batil. Ditinjau dari logika pun batil. Sekarang saya kasih ilustrasi. Ini yang bikin siapa? Meja ini yang bikin siapa? Tukang kayu. Berarti ada pencipta, ada pembikin, ada yang dibikin. Logis atau tidak? Ketika kita katakan meja kie tukang kayu. Tukang kayu, meja. Logis atau tidak? Blas. Makanya aneh ada orang punya pemahaman seperti itu. Secara logika enggak masuk, secara dalil enggak masuk. Allah Azza wa Jalla Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Allah itu berada di atas arsy. Kita makhluknya di mana? Di bawah, di bumi. Masa kita dengan Allah bersatu jadi satu? Gimana wong jaraknya sangat jauh sekali. Wong tukang kayu seandainya duduknya di depan meja yang dia bikin, perak apa ora? Perak, dekat sekali. Misal ya, saya tukang kayunya. Yukur misal dok ya. Misal saya tukang kayunya. Terus saya duduk di sini. Kemudian mungkin enggak dikatakan saya adalah meja. Meja adalah saya. Kira-kira wong sehat apa orang? Jadi keyakinan kita bahwa Allah Al-Khaliq sang pencipta itu menghasilkan keyakinan yang lain bahwa pencipta itu pasti terpisah dari makhluk ciptaannya. Dan terpisahnya itu jauh sekali. Allah di atas arsy yang sangat tinggi, kita di mana? Di atas bumi. Wah, jauh banget. Wong di atas bumi ada napa? Langit. Ini langit ini yang kita lihat. Utuh, ini langit-langit. Di atasnya bangunan ini kalau kita keluar kita akan melihat apa? Langit. Langit yang kita lihat itu yang jauhnya sedemikian rupa ribuan kilometer itu baru langit pertama. Di atas langit pertama ada langit kedua. Dan jaraknya ribuan lagi. Di atas langit kedua ada ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada arsy-Nya Allah Azza wa Jalla. Ada samudra, maaf. Ada samudra. Di atasnya samudra ada arsy Allah. Di atas arsy Allah ada Allah Azza wa Jalla. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Siapa yang mengatakan Allah di atas arsy? Sinten? Allah, orang percaya kebangetan. Allah yang menyampaikan itu. Kalau Allah tidak menyampaikan itu, kita tidak berani untuk mengatakan Allah berada di atas arsy. Tapi berhubung Allah menyampaikan itu, maka kita bukan hanya berani, kita harus mengatakan Allah di atas arsy. Berarti Allah itu terpisah dari siapa? Makhluknya. Alhamdulillah, selesai pembahasan kita tentang nama Al-Khaliq. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan berpindah ke nama Allah berikutnya. Terakhir ada permohonan doa ya untuk saudara kita yang bernama Airaya Marwah An-Najwa. Sudah sakit, sudah 2 hari koma, ya tidak sadarkan diri. Kita doakan mudah-mudahan Allah berkenan untuk mengaruniakan kesembuhan total kepada beliau. Mohon keikhlasannya untuk mendoakan saudara kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي أيرايا مروح النجوى أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس مذهب البأس اشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس مذهب البأس اشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas perhatiannya, menurut segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.